Ya, lanjut. Binafi diddi wa niddi ila raddi fi'lahu. Baik. Dan dia Allah maha tinggi dari lawan dan tandingan. Ad-did al-mukhalif. An-nid al-misl. Yang dimaksud dengan an-nid al-misl. Kalau ad-did lawan. Yang menyisih an-nid tandingan. Yang semisal, yang serupa. An-nadhir, yang sepadan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala la, ya, Allah subhanahu wa ta'ala la mu'arid lahu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mu'arid, yang menghalangi. Bal ma sya'a kana, wa ma lam yasha' lam yakun. Bahkan apa yang Allah kehendaki, kana, pasti terjadi. Wa ma lam yasha' dan yang apa yang Allah tidak kehendaki, lam yakun. Pasti tidak terjadi. Wa la misla lahu. Tidak ada yang serupa, semisal dengan Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya, tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Laisa kamitslihi syai. Kemudian, wa yushiru asyikh rahimahullah ta'ala di sini, yaitu Abu Ja'far al-Tahawi, beliau mengisyaratkan dengan perkataan beliau ini, bin nafid diddi wa niddi, dengan dinafikannya lawan dan tandingan, ini ila raddi alal mu'tazilati fi za'mihim, ini untuk membantah kaum mu'tazilah yang mereka menyangka bahwasanya annal abda yakhluqu fi'lah, bahwasanya hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri, ia dan bid'ah. Ini mu'tazilah menjadikan manusia itu sebagai nid bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, walaupun mereka tidak menjelaskan secara gamblang hal tersebut. Ya, namun tatkala mereka menjadikan manusia menciptakan perbuatannya sendiri, menciptakan irodahnya sendiri, ucapannya sendiri, ya, dan mereka mengklaim bahwasanya Allah tidak mentakdirkan perbuatan mereka dan mereka meyakininya, ya. Dan seterusnya, maka ini perlu dibantah oleh Syekh. Ini perlu dibantah. Oleh karena itulah mereka disifati sebagai majusi umat ini. Ya, kata disebutkan dalam riwayat, ya, yang marfu maupun mauquf, likulli ummatin majus. Setiap umat itu ada majusinya. Wa majusu ummati alladzina yaqulun la qadara. Ya, umat majusinya umatku ini yang mengatakan enggak ada takdir. In maridu fala ta'uduhum, kata Nabi. Kalau mereka sakit jangan dibesuk. Wa in matu fala tashhaduhum. Kalau mereka mati jangan di takziah, jangan dihadiri. Nah, majusi ya qadariyah. Ya. Ini min babil ingkar. Ya. Kalau ada yang menyatakan, gimana ceritanya? Ya, kok bisa si Mu'tazilah ini menjadikan nid dan did bagi Allah? Maka jawabannya, tatkala Mu'tazilah mengatakan makhluk itu adalah mustaqil, terus bersendiri, independen dalam melakukan perbuatan dia, berarti mereka Mu'tazilah telah menjadikan, ya, makhluk sebagai sesuatu yang juga mutasarrif fil alam ini. Sesuatu yang bisa juga berkehendak. Ya, bisa melakukan hal apapun di alam ini. Sedangkan tasarruf itu hakikatnya adalah untuk al-khaliq Allah SWT. Tasarruf. Tidak ada makhluk sedikit pun tasarruf secara mutlak. Ya. Tapi kemudian lanjut di sini. Ya, siapa? Pak Majid. Mana la rodun? La roda. Mu'akiba. Goliba. Li amrihi. Antum kalau di buku ana di matanya ini ada harokat. Di buku antum di matanya enggak ada harokat. Oh mantap antum. Kalau di buku saya di matan ada harokat. Antum ada harokatnya di matan? Hah? Enggak ada. Kalau di buku ana merah. Diharokati pas matan. La roda, ya. Rod itu kan ya di isim apa? Isim fa'il. Tapi dia isim la nafiyah lil jins. Maka dia ya apa? Mabni alal fath. Baik. Nah. Terus la yaruddu qada qada a. Mu'akhirun. Ghalibun. Itu fa'il semua disebutin di akhirnya. Wahidul Qahhar. Ya. Bal huwa Allah. Kalau wahid, wahidi apa ya Rabbi? Apa ya Rabbi wahidi? Hah? Salah itu harakatnya. Baik, perhatikan. Ya, kata Abu Ja'far At-Tahawi, wala radda liqada'ihi. Maka tidak ada yang dapat menolak ketentuan Allah, ketentuannya. Wala mu'aqqiba lihukmihi. Tidak ada yang dapat menghalangi hukum Allah, keputusan Allah. Wala ghaliba liamrihi. Tidak ada yang dapat mengalahkan perintah Allah atau urusan Allah. Ya, maknanya kata Ibn Abil Is Al-Hanafi, yakni la yaruddu qada Allahi raddun. Maknanya apa? Tidak ada seorang pun yang menolak, yang bisa menolak ketentuan Allah. Wala mu'aqqibun. Ay la yu'akhiruna, la yu'akhiru hukmah. Ya. Mu'akhirun. Mu'akhirun. Ya. Yaitu tidak ada seorang pun pula yang bisa yu'akib, yu'akhir. Menunda, mengakhirkan hukmahu, keputusan Allah. Ya, dan juga tidak ada yang bisa yaghlib mengalahkan amrohu, yang tidak bisa mengalahkan urusan Allah. Ghalibun, ada orang yang mengalahkan. Bal huwa Allahul wahidul qahar, bahkan dialah Allah semata Maha Esa yang Maha, ya, yang Maha kuasa. Ya, kalau di buku ana ada footnote, enggak itu footnote nomor 1, jauh di atas. Ya, saya bacakan sedikit penjelasan dari Syekh, ya, Al-Jibrin. Beliau menyatakan, yakni annahu huwal mutasarrif wahdah. Maksudnya penjelasan di sini apa? Maksudnya Allah lah semata, dialah yang mutasarrif, yang maha berkuasa melakukan, ya, bikhilafin makhluk, berbeda dengan makhluk. Fa inna hunaka man yata'aqabahu. Fakathiran ma yaf'alu al-ibn fi'lan wa yata'aqabahu al-walid wa yakul hadha khata' wa anta taf'al ma laysa bihasanin law qaddamta kadha aw akharta wa kathiran ma yahkumu al-hakimu aw yaqdi al-qadi thumma yaruddu qada'ahu thumma yuraddu qada'uhu wa yata'aqabahu man fawqahu wa yunkiru alayhi wa yaqul hukmuka khata'un walau annahu qad ijtahada bi wa badad wa badala wa wasa'ahu fala yakunu bidzalika musiban bal hunaka man yata'aqabahu ala qawlihi, dan seterusnya. Ya, jadi kata Syekh di sini, kalau beda sama makhluk, ya, makhluk nanti ada yang menolak, ada yang menunda, entah bapaknya. Anda melihat ya, kemudian ya, seandainya seorang hakim memberi keputusan, seorang kodi menetapkan keputusan, ya bisa ditolak keputusan dia, ya bisa ditolak atau ditunda dari orang yang ada di atasnya dan diingkari, hukum Anda ini salah dan seterusnya seterusnya. Tapi kalau Allah tidak bisa demikian. Nah, baik, berikutnya. Tafadhal. Ayat. Wa aykonna. Nah, saya perhatikan. Kata Abu Ja'far At-Tahawi, amanna bidzalika kullihi. Ya. Kita mengimani itu semuanya. Wa aykonna, dan kita meyakini ya anna kullan min indih, bahwa semuanya itu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus baca syarahnya. Min yakinal ma'u. Muhdasin. Nah, kata Ibn Abil Is Al-Hanafi, amal iman, adapun iman, ya, maka fasayati al-kalamu alih, akan datang nanti penjelasannya insyaAllah, karena ini terkait nanti dengan murji'ah, terkait dengan khawarij dan juga mu'tazilah, tentang masalah iman. Ya, tapi antum perlu ketahui ya, definisi dari khawarij dan mu'tazilah itu sama dengan ahli sunnati wal jamaah dalam iman. Apa kata Mu'tazilah tentang iman? Ya. Yazid wa yankus. Yazid bi ta'ah wa yankus bil ma'siyah. Sama. Bedanya di mana? Afwan. Bukan itu kesamaan dengan Mu'tazilah. Kesamaan itu apa? Al-iman qaulun wa amalun. Itu kesamaannya. Kalau murji'ah mengatakan iman itu, murji'ahnya sektenya mana? Ya, kalau asy'ariyah menyatakan tasdik. Ya, ini asy'ariyah. Ya, kalau murji'ahnya sektenya batiniyah dan jahmiyah, iman itu ma'rifah. Iman itu hanya ma'rifah. Ya, fuqaha Hanafiyah, nanti beliau akan bicara panjang lebar. Karena Ibn Abil Is madhabnya Hanafi. Tapi beliau meyakini keyakinan madhab al-sunnah secara umum. Beliau akan bicara sini. Beliau sedikit membela madhabnya dengan mengatakan khilaf antara fuqaha Hanafiyah dengan al-sunnah itu hanya khilaf lafzi. Hanya khilaf lafzi. Setuju gak Pak Adri khilaf lafzi? Setuju gak? Belum. Ya, ntar kita bahas itu babnya. InsyaAllah. Baik. Mana lagi tadi? Wal ikon. Nah sekarang ikon, keyakinan. Dia itu apa ikon? Al-istiqrar. Yang dimaksud dengan ikon adalah istiqrar. Yaitu ketetapan. Itu berasal dari kata min yaqina al-ma'u fil haud. Haud itu kan, itu apa namanya? Telaga. Ya, yaitu air yakina menetap fil haud di telaga. Ida istaqona. Ya. Ida istaqona. Istaqarra ya, kok istaqona. Ida istaqarra. apabila air itu menetap. Tanwin pada kalimat kullan di atas, ya, anna kullan itu tanwin badal idofah, itu tanwin iwad sebagai pengganti dari idofah. Ai kullaka inin gitu, anna kullaka inin muhdasin min indillah, maknanya yaitu setiap kejadian yang muhdas, yang baru adalah berasal dari Allah. Ai bi qada'ihi wa qadarihi, dengan ketentuan dan takdir, war iradatihi wa masyiati, keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, wa takwinihi, ya, dan juga dari takwin, pembentukan Allah Subhanahu wa taala, kawana yukawinu, susunan itu adalah dari, ya, susunan Allah. Sayati al-kalamu ala dalika fi maudi, akan datang nanti penjelasannya di tempatnya. Ini di bab takdir insyaallah taala. Ya, saya rasa tidak perlu ya dijelasin lagi ya. Ini wadih di sini ya. Syekh Jibrin di buku yang saya baca pun juga menjelaskan insyaallah dengan penjelasan yang bisa dipaham. Nah, Syekh Adri. Kamaluhu fa'il. Mukromun. Wa dzakarallah. Salam. Kemudian Abu Ja'far At-Tahawi Al-Imam menyatakan wa inna Muhammadan abduhu. Ini permasalahan sudah berpindah ya. Ya. Ini bantahan terhadap kaum sufi ya, yang mereka keluar dari syariat Nabi dengan alasan makrifat hakikat ya, atau membangun hukum-hukum dari mimpi enggak berdasarkan syariat Nabi. Wa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu al-Mustafa. Muhammad adalah hambanya al-Mustafa yang terpilih. Ya, wa nabiyuhu al-Mujtaba, dan nabinya yang Mujtaba terpilih juga. Wa rasuluhu al-Murtada, dan rasulnya yang diridhoi. Ya. Nah, kemudian ya, al-istifa'u wal-ijtiba'u wal-irtida'u mutaqaribul makna. Ini semua maknanya mirip. Maknanya hampir sama. Ya. Kemudian kata beliau, wa'alam bitawilah, bahwasanya kesempurnaan makhluk itu terletak pada realisasian dia di dalam peribadatan dia kepada Allah. Maka setiap kali bertambah, ya, seorang hamba bertambah realisasian dia dalam peribadatan, maka bertambah pula kesempurnaannya. Dan semakin tinggi pula derajatnya. Dan barang siapa yang menyangka bahwasanya makhluk yang keluar dari peribadatan kepada Allah dari aspek manapun, ya, wa annal khuruja anha akmalu, bahwa keluar dari syariat peribadatan itu lebih sempurna, maka dia adalah makhluk yang paling bodoh dan paling sesat. Allah Ta'ala berfirman, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, dan mereka berkata Allah yang Maha Rahman telah mempunyai anak. Subhanah, maha suci dia. Lahu bal ibadun mukramun, bahkan sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Ini bantahan terhadap kaum musyrikin yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki putri-putri dari kalangan malaikat. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan yang lainnya dari ayat-ayat yang tadi. Maka Allah menyebut nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan nama hamba fi asyrafil maqamat, pada kedudukan yang paling mulia. Allah Ta'ala berfirman ketika menyebutkan tentang Isra, ya, subhana, maha suci Allah, alladhi asra, yang telah memperjalankan bi abdihi, hambanya. Masya Allah. Ya. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa annahu lamma qama abdullahi yad'u, dan bahwasanya tatkala hamba Allah yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam qama, dia berdiri, ya, dia berdiri, yad'uhu, ya, menyeru berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Fa auha ila abdihi ma auha, maka Allah mewahyukan kepada hambanya apa yang telah diwahyukan, ya, apa yang telah Allah wahyukan. Wa in kuntum fi raib mimma nazzalna ala abdina, dan jika kalian ragu, ya, jika kalian berada dalam keraguan, ya, dari apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami yaitu Nabi. Wa bidzalik, ya, oleh karena itu istahaqqa at-taqdima, ya, maka beliau berhak untuk didahulukan. Ala nas fid dunya wal akhirah, dibanding semua manusia di dunia dan akhirat ini. Idzalika yaqulul masih yaumal qiyamah, oleh karena itulah al-masih Isa bin Maryam berkata pada hari kiamat, idza talabu minhu syafa'ata ba'dal anbiya alaihi salam, ya, ketika mereka manusia minta kepada Isa syafa'at setelah datang kepada para nabi semuanya nyerah, maka Isa berkata, pergilah ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah seorang hamba yang telah diampuni dosa-dosanya yang terdahulu maupun yang kemudian. Maka fahasolat lahu tilkal martabat, maka kedudukan itu, ya, maka kedudukan itu telah didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakmili ubudiyatihi lillah, karena menyempurnakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami di sini, ya, ya. Bisa dipahami di sini? Nah. Tidak ada yang perlu dijelasin lagi. Saya bacakan sedikit penjelasan dari Syekh Jibrin. Hada hadithun anis syahadati saniyah, wahia syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Ba'da an zakar syarih, ba'da mimma yata'alaku bil imani billah, tatarraqa ilal imani bil rasul sallallahu alaihi wasallam. Wadhalika li anna syahadataini, ya, qarinatan la tatimmu ihdahuma illa bil ukhra, faman syahida an la ilaha illallah lazimathu asyhadatu bi anna muhammadan rasulullah, li anna Allah subhanahu wa ta'ala syahida lahu bidzalika wa sammahu rasulan. Qala ta'ala Muhammadur Rasulullah. Wa qala walakinna Rasulullah. Ya. Wa khataman nabiyyin. Kemudian Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Fa idza kana Allahu qad akhbara annahu rasuluh ya fa min kamali tasdiqillahi tasdiqu ma akhbara bihi min annahu mur ya mursalun min Allah subhanahu wa ta'ala. Tasdiq ya. Ini saya bacakan satu paragraf. Ini adalah hadis yang tentang syahadah yang kedua, hadis Nabi Isa alaihi salam ya. Yaitu atau afwan ini apa, yaitu Muhammad adalah Rasulullah. Setelah Syarih Ibn Abil Is menyebutkan sebagian dari yang berkaitan dengan iman pada Allah, maka tatarraqa beliau menyinggung di sini iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu bahwa syahadat, dua syahadat itu saling berkaitan. Yang tidak sempurna salah satu syahadat tadi kecuali dengan menyempurnakan syahadat yang lain. Maka barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah, dia mesti bersyahadat juga Muhammad adalah Rasulullah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mempersaksikan demikian dan Allah telah menamakannya sebagai rasul. Allah taala berfirman Muhammad adalah Rasulullah, walakinna Rasulullah khataman nabiyyin. Ya qul ya ayuhan nas, wahai manusia, katakanlah wahai manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Maka apabila Allah taala telah mengabarkan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulnya, maka termasuk di antara kesempurnaan membenarkan Allah adalah membenarkan bahwa beliau Muhammad SAW adalah Rasul yang diutus. Nah, panjang ternyata. Ya, nah ini ada penting sedikit dari Syekh Jibrin. Waqad dzakaru ulama'u annal ubudiyata tanqasimu qismain. Para ulama menyebutkan bahwasanya ubudiyah itu terbagi menjadi dua. Ada kisim awal, ubudiyah ammah. Ada ubudiyah ammah. Yang kedua ubudiyah khasah. Ubudiyah ammah allati yadkhulu fiha jami'ul khalq, yang bisa dimasuki oleh seluruh makhluk. Mu'minuhum wa kafiruhum, sampai birruhum wa fajiruhum. Mu'min kafir, orang baik orang buruk sama. In kullu man fis samawati wal ard illa atani rahmani abada. Tidak ada sesuatu apapun, tidak ada semuanya yang ada di langit dan di bumi ini kecuali dia datang kepada Allah yang Maha Rahman sebagai hamba. Nanti yang kafir di dunia datang ke Allah di akhirat sebagai hamba. Yang fajir di dunia datang di akhirat nanti sebagai hamba. Fal ubudiyatu huna maknaha annahum kulluhum ya annahum kulluhum tabi'una li tasarrufir rabbi subhanahu wa kulluhum mamlukun lahu. Nah, maknanya apa? Semuanya makhluk, nanti semuanya itu semuanya mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nanti adalah hamba-hamba Allah, dikuasai Allah. Hum abidun lillah subhanahu. Ya, huwa alladhi yahkumu fihim wa ya'dil, karena Allah nanti akan menghukumi mereka. Wa ma rabbuka bidh-dhallamin lil 'abid. Ya. Nah ini ubudiyah amah. Semua kafir akan datang nanti sebagai hamba. Nah ada ubudiyah khasah. Wahia allati dzukirat fi haqqin Nabi SAW. Inilah yang disebutkan pada hak Nabi SAW. Fi haqqil malaika, fi haqqil anbiya wa ghairihim. Wa kadhalika dzukirat fi haqqil awliya. Wa ibadur rahmanil ladina yamsuna alal ardi hauna. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Nah ini ubudiyah khasah. Para nabi, para rasul, para malaikat, para wali-wali, hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Ibnu Qayyim membawakan sebuah syair, wa ibadur rahmani ghayatu hubbihi ma'adulli abidihi huma quddani alaihima falakul ibadati da'irun madara hatta qamat al-quddani wa madarahu min ajli qawlihi rasulih la lil hawani wa la nafsi asyaitan. Dibacakan Pak Adri kemarin, cuma beda redaksi aja. Hamba Allah yang Maha Rahman ialah yang dia memiliki puncak kecintaan kepada Allah disertai dengan ketundukan ya, hamba tadi. Dan inilah dua hal ini, ketundukan, perendahan diri dan kecintaan, dua kutub ibadah. Ya, di atas keduanya lah orbit ibadah itu berotasi. Ya, dan seterusnya. Nah, kemudian dibaca Pak Yusuf. Wa qawluh. Wa qawluh wa inna Muhammadan sallallahu alaihi Mana? Li'anna al-qula ma'mulul qawli. Qawlahu. Qawlahu. Naqulu fi tawhidillahi. Wa tariqatul mashkuratu inda ahli al-kalami wan nadari. Wan nadari, jangan nadar. Taqriru nubuwati. Nubu taqri nubuwati mudaf. Taqriru nubuwati al-anbiya'i bil mu'jizati. Lakin kasirun minhum la ya'rifu nubuwati al-anbiya'i illa bil mu'jizati. Wa qara'u dalika bituruqin muttaribatin waltazama fi'il madi ifta'ala itu ya waltazama kasirun minhum nah ingkar kharqi mudafun ilaih angkaru karamatil awliyai angkaru yang kiru hatta angkaru karamatil awliya'i wassahn sihir wa nahwa dhalik taib ya, dari mana Pak Yusuf? Kemudian pernyataan Abu Ja'far At-Tahawi inna Muhammadan ya, bikasril hamzah atof dari pernyataan beliau innallaha wahid ya, dia karena dia fil ibtida' ya, dia di ibtida'il kalam, di awal kalam wajib kasrah. Innallaha wahid ya. Li'annal kulla ma'mulul qaul. Oh enggak, karena dia ma'mul bil qaul, bukan karena fil ibtida', ibtida'il kalam yang wajib kasrah setelah qaul. Ma'mul qaul karena dia ma'mul qaul berada setelah ucapan qaul ma'mul dari itulah yang sesuatu yang diucapkan maka wajib kasrah. Antum berkata begini. Qala Zaidun ya inna Muhammadan qaimun. Enggak boleh anna Muhammadan qaimun. Kenapa? Karena maqul bil qaul. Wajib kasrah di inna bukan anna. Gitu. Ya. Ani qaulahu naqulu fi tauhidillah. Ini pernyataan Abu Ja'far Tahawi yang sebelumnya. Kita berkata tentang tauhid Allah. Baik, perhatikan. Ya, maka fattariqatu al-mashhurah, maka jalan yang masyhur. Ya, inda ahli al-kalam wan nadar, menurut ahli kalam dan ahli nadar, ya, taqriru nubuwati al-anbiya bil mu'jizat. Yaitu menetapkan kenabian dengan mukjizat. Lakin kathirun minhum la ya'rifu nubuwata al-anbiya'i illa bil mu'jizat. Namun mayoritas mereka itu tidak mengenal kenabian kecuali dengan mukjizat saja. Wa qarraru bidzalika bituruqin muttaribah. Ya. Dan mereka menetapkan demikian dengan jalan yang muttaribah. Ya. Dengan jalan yang metode yang muttarib yang goncang yang aneh waltazama katsirun minhum inkara harqil adati li ghairil anbiya dan banyak di antara ahli kalam di antara mereka yang mengingkari harqil adat itu kejadian yang luar biasa yang di luar adat ya li ghairil anbiya pada selain para nabi. Kalau madhab ahli sunnah wal jamaah menetapkan yang demikian ada. Ya, antum bisa baca buku Syekhul Islam Ibn Taymiyah ya, yang berjudul Al-Furqan Baina Auliya'i Rahman wa Auliya'i Syaitan. Di situ Ibnu Taimiyah menjelaskan beberapa kharqul adat, kejadian yang di luar kebiasaan yang dialami oleh para aulia ahli sunnah. Ya, semisal kejadian Al-Hasan Al-Basri yang dikejar pasukan Hajjaj masuk ke rumahnya, udah dikepung rumahnya, pasukan Hajjaj masuk semua ke rumahnya, Hasan Al-Basri berdiri di rumah di dalam, dia berdoa, ya Allah lindungi aku ya Allah. Pasukan Hajjaj masuk mondar-mandir, enggak ada, cari digeledah semua, ditebalikin semua, enggak ada. Penasaran karena mereka melihat semua masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Mereka cari enggak ada. Nah, di sini Allah lindungi, Allah jadikan pasukan Hajjaj enggak melihat Al-Hasan Al-Basri. Ya. Belum lagi karomah yang didapatkan oleh Umar bin Khattab sedang khutbah di masjid, Nabi Allah perlihatkan kepada Umar pasukan Umar. Ya, yang berada jauh sana lagi berperang sama Romawi. Ya, Umar melihat mundur pasukan, mundur. Kalau enggak mundur bisa ya kejebak. Maka Allah takdirkan suara Umar terdengar ke pasukan yang lagi mau perang Romawi sana. Nah, ini diingkari oleh kalangan ahlul kalam. Ya. Nah, memang ada karomah para wali, tapi mesti dibedakan waliullah atau wali syaitan. Kalau waliullah tidak bisa didemonstrasikan. Hah? Gak bisa diulang-ulang. Dan bukan sesuai keinginan dia. Nah, kalau wali setan, diperlihatkan bisa. Dia bisa jalan di air. Dia bisa terbang. Dia bisa apa, dia bisa apa. Itu wali setan. Pasti gak mungkin gak wali setan. Dan waliullah soleh. Berpegang pada sunnah. Ya. Bertauhid, tidak ada waliullah pakai jimat, tidak ada. Waliullah pakai jimat. Ah, waliullah pakai jimat itu bukan waliullah, berarti wali oleh syaitan. Ya. Ya. Nah, ini. Nah. Jadi kebanyakan dari kalangan ahlul kalam mengingkari namanya khalqul adat di ghairil anbiya. Hatta ankaru karamatil auliya wasih. Sampai-sampai mereka mengingkari karomah para wali dan sihir. Ya. Mereka mengingkari adanya sihir. Sampai-sampai mereka mengingkari adanya jin. Sampai-sampai mereka mengingkari adanya jin. Ya. Asy-Syaikh An-Najjar di buku beliau Syarah Al-Warakhat. Itu beliau mengurai bagus. Ya. Istilah-istilah usul fikih yang dilontarkan oleh ahlul kalam. Semisal al-insan hayawanun natiq. Al-insan hayawanun baqin, baqi, ya. Dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena ada keyakinan dari ahlul kalam yang mendominasi ilmu usul fikih saat itu. Ya, yang tidak mempercayai adanya jin. Ya. Jadi dianggap jin, malaikat itu tidak nangis, tidak tertawa. Dibawakan dari bahwasanya malaikat tertawa. Ya. Siapa malaikat yang enggak pernah tertawa? Kata Malaika Malik. Dia enggak pernah tertawa. Mundu khuliqat an-nar. Sejak diciptakan neraka. Sebelumnya berarti tertawa. Kata Nabi SAW, idza tasa'aba ahadukum. Ya, kalau di antara salah seorang di antara kalian nguap, maka tahanlah. Kenapa? Karena kalau enggak setan akan mentertawai dia. Nah. Jadi ada makhluk yang tertawa yang lain. Ya. Ada makhluk yang tertawa. Ahlul kalam hendak mengkhususkan, oh enggak, yang tertawa itu manusia, enggak ada jin. Itu panjang penjelasannya nanti. Taib, wanah wadarik, dan semisalnya. Ya, mereka kaum rasionalis. Rasional, kata mereka. Rasional aja lah, enggak ada tuh jin-jinan, sihir-sihir. Aklaniun. Hanya mengandalkan akal. Oh, enggak ada. Mana ada kesurupan katanya. Pura-pura itu katanya. Nah, Ya. Apalagi kalau kita sebutkan karomah aulia, mereka cuma percaya mukjizat. Ya. Kalau kita sebutkan karomah aulia, nggak percaya. Memang ada faktor yang bikin mereka ilfil, diantaranya orang yang lebay juga, yang berlebihan. Ya. 1000 bukti Gus Dur adalah wali. Wah, tuh bukti-buktinya tuh ngawur. Ya, ya barakallahu fiik. Ah, baca lagi Marwanto, balik lagi. Wala raiba. Lakinna ahsan. Ah, innama yadda'iha. Ah, as itu huruf dal bukan dot. Ah, huruf dal. Asda. Oh iya. Dari tadi anak udah ngomong huruf dal tambeng amat ya. Ah. Isim tafdil masa akdi bu afalu akdabu ajhali qara'inu ahwalihima tu'ribu anhuma turukun da'wan nubuwati fakaifa bidakwan nubuwati ahsana maqala hassanun sin tasjid ayatun kanat badihatuhu nah baik wala raiba tadi baik ya kemudian kata Ibn Abil Is al-Hanafi wala raiba anna al-mu'jizat dalilun sahih nah, beliau hendak membantah ahlul kalam ya, yang hanya menetapkan mukjizat mengingkari karomah para wali, apalagi sihir. Yang tidak diragukan lagi mukjizat itu dalilnya sahih. Paham? Ya, dalilnya sahih. Lakinna dalila ghairu mahsuratin fil mukjizat. Tapi ya dalil itu tidak hanya terbatas pada mukjizat aja. Fa inna nubuwata inna ma yadda'iha asdaqus shadiqin au akdabul kadhibin. Karena kenapa demikian? Karena kenabian itu ya diklaim oleh orang yang paling jujur oleh orang yang paling dusta. Walayaltabisu hada bihada illa ala ajhalil jahilin. Ya. Nah, kemudian ya. Nah, tidaklah tersamarkan keadaan ini keduanya ini. Siapa yang bisa ngaku-ngaku ini dari orang paling jujur atau dari orang paling dusta? Ya, dan tidak ada yang bisa tidak tersamarkan hal itu dengan hal ini kecuali atas hal orang-orang yang paling bodoh baru tersamarkan. Bal kharainu ahwalihima tu'ribu anhuma. Bahkan keadaan keduanya itu bisa menjelaskan, ya, waktu ar menjelaskan keduanya, waktu arifu, dan juga dapat mengenalkan keduanya, membedakan antara yang jujur dan yang dusta itu. Ya. Lahu turukun katsirah, maka dia memiliki berbagai cara, berbagai jalan. Fi maduna da'wan nubuwah. Ya. Ya, dia memiliki banyak cara terkait dengan klaim selain kenabian. Fakaifa bidakwan nubuwah? Ya. Maka bagaimana halnya dengan klaim kenabian? Maka betapa bagusnya apa yang tadi diucapkan oleh Al-Hasan, ini dikutip oleh Ibn Katsir di tafsirnya. Ya, laulam yakun fihi ayatun mubayyinah, kanat badihatuhu ta'ti kabil khabari. Seandainya tidak ada ayat-ayat mukjizat tentang kenabian, maka jelas kejelasan datang kepadamu, ya, dengan membawa khabar berita. Lanjut sini Pak Majid. Wama min ahadin idda'a an-nubuwah. Ala nubuwah idda'a fi'il id-nubuwah maf'ul. Wastihwadi. Lahu adna tamyizin mudafun ilaih. Kalau kalau ana balik halaman dulu, terus. An yukhbira. Bi ma'murin. Bi umurin. Bukan yubayinu, yabinu. Ya, bana yabinu. Sidquhu. Ya. Mana? Wal kadibu yadharu fi nafsi ma ya'muru bihi. Ma wa ma yukhbiru anhu wa ma yaf'aluhu ma yabinu bihi kadibuhu. Ana terus. Min wujuhin kasiratin. Kasiratan. Kenapa jadi kasiratan? Syakhsaini. Mana idda apa idda aya nah cukup dulu situ dulu ya masyaallah Syekh Majid ya. وَمَا مِنْ أَحَدٍ إِدَّى النُّبُوَّةَ مِنَ الْكَذَّابِينَ إِلَّا وَقَدْ ظَهَرَ عَلَيْهِ مِنَ الْجَهْلِ وَالْكَذِبِ وَالْفُجُورِ وَاسْتِحْوَاذِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِ مَا ظَهَرَ لِمَنْ لَهُ أَدْنَى تَمْيِيزٍ. Ya, tidaklah seorang dari kalangan pendusta, ya, yang dia mengklaim ngaku-ngaku sebagai nabi, melainkan illa qad zahara alaihi min al-jahl, melainkan nampak kebodohan pada diri dia, kedustaan, fujur sikap, ya, kedurhakaan dia, wastihwadhi asyayatin asyayatin alaihi, dan penguasaan setan atas dia, ya, penguasaan setan atas dia, istahwada asyaitanu, gitu kan, setan menguasai, yaitu dari kalimat istahwada alaihi. Apa maksudnya idza ghalabahu? Ya, di Al-Qur'an Allah sebutkan istahwada alaihim asyaitan. setan menguasai mereka. Ai alladhi yaghlibu. Ya. Nah, kemudian ya. Wa ma dhahara liman lahu adna tamyizin. Ya, yang terlihat dengan jelas orang yang paling rendah daya pilih-pilih dia. Orang yang paling enggak bisa apa namanya? Membedakan mana yang benar, mana yang salah. Orang yang paling rendah dalam bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah pun akan tahu kesalahan orang yang ngaku-ngaku nabi. Ya, antum siapa di sini orang yang paling awam? Ya, taruh dia Aiden di hadapan dia. Dia Aiden suruh dakwah ke dia. Hey, saya adalah nabi, ikuti saya. Apa kata orang yang paling gak bisa bedain mana benar, mana salah? Akan mendustakan. Si Musadek datang, si Musadek kafir. Datang, hey, saya nabi, ikutin saya. Karena dia merasa ini orang goblok nih. Hah, ayo, ikutin saya. Akan bisa mengetahui, oh, ente dusta ente. Nah, enak aja. Nabi-nabi. Gitu. Ya, bisa dipahami gak sih? Ya. Apa? Punya pengikut. Itu pengikutnya itu berarti di bawah standar. Itu berarti di bawah standar. Iya tuh. Hah? Antum tahu kalimat goblok kan? Itu udah kasar kan? Isim takdir goblok apa? Abglok. itulah. Ajhal. Ya. Ajhal daripada orang yang tadi. Yang lebih rendah, yang paling rendah. Yang bisa membedakan benar salah. Bawahnya itu lagi. Baik, ya. Kemudian. Wa innar rasul la budda an yukhbiran nas bi umurin wa ya'muruhum bi umurin. Ya. Mana berikutnya? Karena rasul itu mestilah dia mengabarkan kepada manusia tentang berbagai hal, melarang manusia tentang berbagai hal, wala budda ayaf ala umuran yabinu biha sidquhu, ya. Maka rasul pastilah dia melakukan berbagai hal yang akan jelas kejujuran dia. Wal kadhibu yadhhar fi nafsi ma ya'muru bihi wa yukhbiru anhu. Ya. Sedangkan pendusta itu tampak pada apa yang diperintahkan, apa yang dikabarkan, kan begitu? Ya. Rasul dulu ya berdakwah, banyak orang yang percaya. Tapi melihat tindak tanduk rasul, wah jujur ini. Akhirnya percaya. Dan ada juga yang setelah menjelaskan apa setelah mendengar penjelasan Rasul bahwa Al-Qur'an. Wah, seorang sahabat yang dahulunya kafir ketika mendengar bacaan Qur'an Rasul, dia langsung dadanya bergetar. Dia mengatakan kada qalbi an yatira. Kalbuku hampir ya, terbang. Mendengar, coba Musadek datang, ya nah dusta. Lia Eden datang dusta. Akan nampak ucapan dia kedustaan, perintah dia kedustaan, larangan dia kedustaan. Kalau Rasul, lihat. Setiap hadis yang melarang perintah, pasti kemaslahatan. Kemaslahatan semuanya. Dengan kalimat yang luar biasa semua. Ya, itu sebagai bukti lagi. Kalau sekolah, ntar ada kecurigaan. Oh, ini olah kata dia nih. Nah, ini kan gak bisa baca tulis. Kok tiba-tiba bisa kayak begini? Mukjizat lagi itu. Ya. Bal kullu syakhsain. Ya. Kemudian, mana lagi tadi? Wa ma yaf'aluhu ma yabinu bihi kadibu min wujuhin katsiratin. Ya, dan dia melakukan hal-hal yang akan nampak kedustaan dia dari berbagai aspek. Wasadiqu diduhu. Sedangkan orang yang jujur kebalikannya. Ya. Bal kullu syakhsaini idda'aya amran. Bahkan masing-masing dari dua sosok yang mengklaim satu perkara, itu salah satunya jujur, yang satunya lagi dusta. La budda ayadhara sidku hada wa kadibu hada. Walau ba'da muddatin. Ya. Ya, maka sudah pasti akan nampak kejujuran orang ini, kedustaan orang itu, walaupun setelah selang beberapa waktu. Ini sidq. Ya. Ini sudah dibaca belum? Belum ya. Ini sidq. Nah, taib, tafadhal. Ayat. Yasduku wa yataharra as-sidq. Hah? Wa yataharra yuktaba siddiqan. Kadiba maf'ul bi. Yakzibu wa yataharra al-kadib kadzaban. Nah, baik. Lanjut apa? Tanggung ayat. Alama man Nah, baik. Dari mana tadi ayat bacanya? Idis sidqu mustalzimun lil bir, gitu ya. Sebab kejujuran itu dia berkonsekuensi kepada kebaikan, dan kedustaan itu konsekuensinya kepada, ya, kepada fujur, kedurhakaan. Dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW, beliau bersabda, wajib kalian alaikum bisidq, wajib kalian untuk jujur. Kenapa? Karena sidq itu akan menghantarkan kepada kebaikan, dan bir, kebaikan, akan menghantarkan kepada surga. Wala yazalu ar-rajul yasduqu wa yataharra as-sidq. Dan seseorang yang senantiasa jujur dan berupaya untuk jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan, hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhib. Iyyakum itu ya isim fi'il amr, maknanya ihdar, ihdaru. Iyyaki ihdari. Nah, dia terkadang dengan huruf waw untuk ke maf'ul bihnya, terkadang langsung. Ya. Iyyakum wal muhdatsati al umur, gitu kan. Iyyakum wal muhdatsati al umura. Al muhdatsat al umur, gitu. Iyyakum wa dhanna, gitu. Hati-hati kalian, ihdar. Jadi kadiba. Hati-hati kalian dari kedustaan, karena kedustaan akan menghantarkan kepada fujur, kepada dosa, kedurhakaan, dan kedurhakaan dosa akan menghantarkan pada neraka. La yazalu rajul, seseorang yang senantiasa yakdzibu, berdusta, wa yataharra al-kadziba, ya, dan dia selalu berupaya untuk dusta, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta besar. Nauzubillah. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, halu nabiyukum ala man tanazzalu syaitan, apakah aku akan beritahukan pada kalian pada siapa setan itu turun. Tanazzalu ala kulli affakin azim, setan itu turun kepada para pendusta lagi yang banyak dosa. yulquna sam'a wa aktsaruhum kadibun. Setan itu menghadapkan mereka menghadapkan pendengaran kepada setan dan mayoritas mereka adalah pendusta. Wa syu'ara'u yattabi'uhum al-ghawun. Dan para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Alam tara in annahum fi kulli wadin yahimun. Tidakkah engkau melihat bahwasanya mereka mengembara di setiap-tiap lembah? Wa annahum yaquluna ma la ya'lamun. Mereka sendiri mengucapkan apa yang mereka tidak ketahui. Nah, ini dukun ya. Ya. Dukun. Padri dikit. Minal kalau di ana enggak pakai mubayyin minal ghayy minal ghayy minal ghaibat. Walaisa walaisu anbiya kalau enggak ada al itu gue irman sorry ya terus sulaka. Qabian. Ha, ikh bas, ikhsa. Syu'ara anna syu'ara anna yattabi'uhum baik. Kuhan dan semisalnya dari kalangan dukun, walaupun ya mereka terkadang mengabarkan sesuatu hal dari yang perkara gaib, bisa jadi itu terkadang benar, namun itu disertai dengan kedustaan ya, dan fujur. Ma yubayyinu annalladhi yukhbiruna bihi laisa an malakin. Yang ini menjelaskan bahwasanya ya mereka mengabarkan tersebut itu bukan dari malaikat. Bukan pula dari kalangan nabi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Suyad, ini hadis yang panjang ya. Hadis yang panjang, Ibnu Soyad, anak kecil yang disangka itu sebagai apa? Sebagai Dajjal. Sebagai Dajjal. Ya. Umar minta izin untuk membunuhnya. Tapi kata Nabi, kalau itu dia, falantusallitu alaih, engkau akan mampu. Tapi kalau engkau tidak akan mampu mengalahkannya. Ya. Tapi kalau kamu mampu mengalahkannya, kalau kamu membunuhnya, fala khaira fi qatlih, enggak ada kebaikan. Ya. Kata Nabi SAW, qad khabatu laka khabian wa qala addukh. Wa qala Nabi SAW, ikhsa falan ta'du qadrak. Ya. Ibnu Sayyid, tapi ini akhirnya dia mukmin, ya. Sahabat. Bukan Dajjal. Karena sejarah membuktikan dia ternyata adalah mukmin. Ya. Kata Nabi SAW, aku sembunyikan sesuatu untukmu. Ya, khabak tulaka khabian. Aku sembunyikan. Apa ayo, kata Nabi. Kata Ibn Sayyad, dia nebak. Itu duh, asap. Maka Nabi bersabda, ikhsa, tetaplah di tempatmu. Ya, tetaplah di tempatmu. Falantagdu khadrak. Ya. Ya, engkau tidak akan melampaui apa yang Allah takdirkan padamu. Kata Umar, ya Rasulullah, izinkan saya membuka lehernya. Ya, kata Umar, begitu kan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in yakunhu falan tusallit alaih. Ya, wa in lam yakunhu, ya, fala khaira fi qatlih. Gitu. Baik, yakni innama anta kahin. Kamu ini kahin. Ya. Waqad qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'tini shadiqun wa kadhibun. Dan dia Ibnu Sayyad, ya, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepadaku yang jujur dan yang dusta. Wa qala ara arsyan 'alal ma. Wa dhalika huwa arsyu syaitan. Ya. Dan dia berkata, saya melihat singgasana di atas air. Padahal yang dibikin itu adalah singgasananya setan. Dan beliau menjelaskan bahwasanya para penyair itu diikuti oleh para gowun, ya. Ya, oleh para gowun. Ya, apa tadi gowun? Artinya para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Alladzina yattabi'una hawahu, yang mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya. Wa in kana dhalika madaran lahu fil aqibah. Walaupun yang demikian itu akan memberikan mudarat pada akibatnya nanti. Tapi cukup dulu ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Nah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.